Para Utusan Paus 5. Dok punika wenten anak Tios sane mewaste Ananias, kurenan ipune mewaste Sapira. Ipun taler ngadol tanah tegalan ipune acutak. Jinah penumbas tegal ipune punika, abagian kesepel antuk Ananias, tur sane abagian katurang ring ipare utusan. Ini kepunika kuningin antuk somah ipune. Dane Petrus raris metaken ring ipun sapuniki. Semeton Ananias, napi awinan pekayunan semetone kereh antuk ratun setane. Kanto semeton moba bring roh ide sangyang widiwase. Tur ngengkebang abagian pemelin tegal semetone punika. Sedurung tegale punika adol semeton. Boyoke tegale punika mulut tuah tegal semeton. Tur sesampune kadol. Jinahne taler semeton sane nuenang. Napi awenan semeton ngerincikang kadiasa punika ring pekayunan semetone. Boyoje manusa sane bobaben semeton. Nanging ide sangyang widiwase. Wau Ananias miragi baos dane Petrus kadiasa punika. Jek permangkin ipun bah tur padem. Sewatek anake sane miragi painikane punika sami pada ajrih. Iri kewenten mekudang-kudang anak trune, rauh ngambil sawan Ananiase, tumuli keringkes, tur kebak temedal, raris kepenem. Sawetara meletan tigang jam, somah ipune raris rauh iri ke, nanging painikane sane iwau punike tan uningin ipun. Dane Petrus tumuli mebaos ring ipun sapuniki. Semeton Sapira, inayang orahang ring tiang, punapike sewiakti aji amunike durus tegal semetone? Besaur ipune. Inggih, sewiakti wantah aji amunike. Iri kedane Petrus raris membawa sering ipun sapuniki. Napi awinan semeton sarangkali jeg seadung mintonin roh ide sang penembahan. Anake sane nanem sawan rabin semetone, sampun ring obag-obagan jelanane, jagi ngosong semeton medal. Jog permangkin ipun bah ring ajeng dane Petrus ngeraris padem. Ipun raris kegosong medal antuk para trunane iwau, tumuli ketanem ring samping genah kurenan ipune metanem. Pesamuane miwah sekancan anake sane miragi yang painikane punike, sami pada ajrih pisan. Dawak punike, para utusan ide yang Yesus akeh nguentenang perciri miwah ketawahan-ketawahan ring pantaran jadmane akeh punike. Sewatek anake sane percaya ring ide yang Yesus, sami tansah pada saadung mepunduh, nunggil dados asiki ring piasan Salomone. Anake sane lianan, tanwenten sane purun metungilan ring anake sane percaya punike, nanging makasami pada ngaji yang anake sane percaya punika. Semaliha, sayan suwe mewowoh-wowoh akehnya anake lanang istri sane percaya ring ide sang penembahan. Sesampune manggihin ketawahan, sane kekardi antuk paru utusan ide yang Yesus, akeh anake pada ngajak anak sakit ke sisin margini, kesarayang ring tabani miwah ring tikehi, mangane yening dane Petrus melintang irike, anake sakit punike, keni keungkulin antuk lawat dane Petrus. Semalihe, ake anake pada meberat rauh saking kota-kota sane wenten ring samping-samping kota Yerusalem, tur ngajak anak-anak sakit miwah sekancan anak sane kerangsukan setan. Anake punike makasami pada kesegerang. Irike sang pandita agung miwah para pengiring idane, inge punike sewatek anggota golongan Sadukine, kelintang merang ring kayun. Punike awinane, idane sareng sami mepekayunan jaga nyang sarain para utusan ide yang Yesus. Para utusan idane tumuli kejuk tur kepangkeng. Nanging, duk wengi punike, jalanan pangkenge punike kampakang antuk malaikat ide sang penembahan, Para utusan idane ketuntun medal tur ke pengendikain sapuniki. Kemeja ke periangan agung tur tuturang je hidup anyari teken anaki mekejang. Para utusan ide yang Yesus pada seiring tur sesampuni tatas rahine dane ngeranjing ke periangan agung tur dane ngeraris ngawitin nguruk irike. Duk punike sang pandita agung miwah para pengiring idane ngodalang arah-arah marumang majelis agamane inge punike para penglingsir bangsa Yahudine. Ide taler ngandikayang mangne para utusan ide yang Yesus kemedalang saking pangkeng tur ketangkilang ring ajeng parumane punike. Nanging ritat kalo para prajurite rauh ring pangkeng para utusane tan wenten panggihnipun irike, duaning punike, ipun raris mewali tur nguningayang inike punike, ring majelis agamane sapuniki. Ritat kale titiang rauh ring pangkeng, panggihin titiang korin pangkenge kantun mekancing tekek pisan, tur para pejagane pada sergap, sayage ring arepan korine. Nanging wau korine punike ampakang titiang, dan wenten jatme panggihin titiang, ring tengah pangkenge punike. Duk para komandan pejagan periangan agunge, miwah para pengageng panditane mireng paindikane punike, dane sami angop tur metaken, napi sane ngawinang para utusane kadi asa punike. Duk punike, raris wenten anak rauh nangkil, tur matur piuning sapuniki. Inggih guru, anake sane sampun pangkeng guru punike, sane mangken ipun wenten ring perhiangan agung, sedek ngurukang anake akeh. Irike komandan pejagan perhiangan agungi, keiring antuk para pejagane, raris ngambil para utusane punike, nanging tan malih ngangen kawirosan, kebatak antuk ajrih danene ring anake akeh, mangne sampunang dane kencurin antuk batu. Dane tumuli nangkilang para utusane punike ring ajeng majelis agamane. Irike para utusane ketetes antuk sang pandita agung sapuniki. Tiang subo pang sanget pesan nombahang ragane, ngurukang nganggon kawisesan adan Yesus ento. Nanging ane jani koto Yerusaleme, mekejang subo ebakin ragane, ban paurukan ragane ento. Tur ragane syarat membudi nalih tiang ajak mekejang, ane ngomatiang Yesus. Dane Petrus miwah paru utusane sane lianan, tumuli mesaur sapuniki. Irago patut seiring ring ide sangyang widiwase, langkungan ring ninutin imanuse. Sesampune ragane nyedayang ide yang Yesus, melantaran mentang tur maca ide ring salibe, ide sang yang widiwase, widin leluhur iragane tumuli nangyang ide saking pantaran anake padam. Ide sang yang widiwase sampun nangyang ide, tur nglinggihang ide ring singa sanane, sane mewisese ring tengen idane, buat dados pemucuk miwah juru rahayu, mangde bangsa Israele preside polisele, buat ngesehin pepinah muah ngutang dosa-dosan nyane, tumuli pole pengampura saking ide sangyang widiwase. Titiang sarang sami puniki miwah roh ide sangyang widiwase. Sane kepaicayang anto ide sangyang widiwase ring sewatek anake. Sane astiti bakti ring ide. Dado saksi pebuat seluwiring painikane punike. Wau mireng painikane punike. Sewatek anake sane parum punike. Sami pada merasa merang ring kayun. Kantos sami mepekayun jaga nyedayang utusane punike. Nanging saking pantaran anake sane parum irike, wenten anak saking golongan Farisi adiri sane mepesengan Gamaliel, guru agama sane kajiang antuk anake ake. Dane tumuli ngadeg tur mepinunas mangne para utusane punike ke bakte medal ke jabo riin. Wus punike, dane raris matur ring majelis agamane sapuniki. Inggih semeton, bangsa Israel patut semeton tangar pisan ring paindikane sane jago margiang semeton marep ring jadmane puniki. Sane riin wenten anak sane mawasto Teudas sane ngaku-ngaku dados pemimpin. Wenten sawotaro sareng samas diri anak, sane ngeraramin ipun. Nanging ipun kepada mang, dur sewatek pengiring ipune, sami pada sambah peblesat, dur sirno. Wusan punika, dukmasan anake nyacah jiwo, wenten malih anak mewasto Yudas, saking wewengkon Galilea. Ipun talar akeh pulih anak, sane setinut ring ipun. Nanging ipun talar kepada mang, dur sewatek pengiring ipune, sami pada samah peblesat. Kadiasa punika talar, ngenyang indi kesane mangkin, tiang matur pekeling ring para semeton, sampunang pisan semeton melogendahang jadmane puniki. Banggayang ipun sapunika. Yening popinah miwah pekarden ipune punika saking imanusa kawit nyane. Sinah ipun jago sirno. Nanging yening saking idosang yang widiwasa kawit nyane. Para semeton tan jagi meresida yang nyirna yang jadmane puniki. Menawi benyang pungkur jago sinah, mungwing semeton sujatinipun ngelawan ide sang yang widiwasa. Pekeling dane Gamaliel punike kepatut antuk majelis agamane. Para utusane punike tumuli ke pengandika yang ranjing, raris dane ketig-tig, dur keglemekin, mangne dane sampunang malih ngurukang ngangen kewisesan parab ide yang Yesus. Wus punike, raris dane kebebasan. Para utusan ide yang Yesus raris medal, kesah saking majelis agamane punike, dur merasa liang pisan, santukan ide sang yang widiwasa, sampun lugrain dane nandang sangsara melantaran parab ide yang Yesus. Nyabran rahine daneng lanturang ngurukang miwah midarta yang urti rahayu inik ide yang Yesus. Sang Prabu sane kejanjiang punike ring periangan agung miwah ring umah-umah anake.